fi'il amar hukumnya mabni selamanya, dan binanya ada empat keadaan. Keadaan pertama mabni ala sukun, ini ada dua tempat. Yang pertama, jika sahih akhir fi'il tersebut hurufnya sahih dan tidak bersambung dengan apapun. Kemudian yang kedua, jika bersama dengan non inas. Sekarang keadaan yang ketiga, keadaan kedua, al-halatu saniyah, keadaan yang kedua, an yubna ala hadfi harfil illah, dia mabni dengan dibuang huruf ilatnya. Wadhalika idza kana mu'talal akhir, demikian itu bisa terjadi di saat fi'il tersebut di akhir huruf ilat. Contoh nahwu ikhsha waghizu warmi, dari kata khasya yakhsha, jadi ikhsha, ghaza yaghizu uzu, rama yarmi irmi. Wa qala ta'ala fatawalla anhum, tawalla di situ setelah lam sebenarnya ada alif tapi dibuang karena fi'il amr. Kemudian wa'fu anna, wa'fu stafa ada wawu, wawunya dibuang. Ittaqillaha, ittaqi setelah qaf ada ya, ya-nya dibuang. Fa kullu wahidin min hadhil af'al, masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lu amrin, fi'il amr, kata perintah. Mabniun ala hadfi harfil illah, dia mabni dengan dibuang huruf ilatnya. Wawa al-alif min ikhsha wa tawalla, huruf ilat yang dibuang yaitu alif pada ikhsha sama tawalla. Wal fathah tuqabla dalilun alaiha, fathah sebelum alif itu yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah alif. Ikhsha misalnya di fathah, tawalla lamnya di fathah. Wal wawu min uhzu wa'fu, wawu pada uhzu wa'fu. Wa doma qabla dalilun alaiha, dan doma yang sebelumnya itu yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah wawu. Uhzu zainya di doma, wafu fa'nya di doma. Wal ya min irmi wattaqi, ya ini dari kata irmi wattaqi. Wal kasratu qabla dalilun alaiha, dan kasrah sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya yang dibuang adalah ya. Irmi mimnya di kasrah, ittaqi kafnya di kasrah. Kemudian al halatu salisa, keadaan yang ketiga, keadaan fi'il amr, yaitu ayun an yubna ala hadfin nun, dia mabni hadfin nun, mabninya dengan dibuang nunnya. Wa dzalika idza tasala bi alif isnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah, demikian itu terjadi di saat fi'il bersambung dengan alif isnain atau wawu jamaah atau ya' mukhatabah. Pemisal umat tasala bi alif isnain, contoh yang bersambung dengan alif isnain, qauluka ucapanmu uma wa akrima wastami'a wastaghfira kum kuma, ini domainnya huma semua, huma kuma huma akrima juga huma ya, antuma ya kuma, domainnya antuma kalian berdua, kuma berdilah kalian berdua, wa akrima muliakanlah kalian berdua, wastami'a dengarkanlah oleh kalian berdua, wastaghfira istighfarlah kalian berdua. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala faqula lau qawlan layyina, faqula, faqula di sini lamnya bersambung alif isnain. Kemudian wa misalu mata salabi wawul jama'ah, contoh yang bersambung dengan wawul jama'ah, qawluka qumu wa akrimu wastami'u wastaghfiru. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu lin nasi husnan. Wa qulu di sini bersama dengan wawu jamaah sehingga mabni ala harfin nun. Wa misalu mata salabi ya ulmu anas ati mukhataba. Contoh yang bersambung dengan ya mu'annas al-mukhataba. Qauluka kumi wa akrimi wa stami'i wa stawfiri. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fakuli wa syrabi wa qarri aina. Kuli, ini bersambung dengan ya mu'annas al-mukhataba. Wa syrabi juga. Wa qarri, ini juga. Ini tiga fi'il amar, kuli wa syabi wa qari. Fa kullu wahidin min hadhil afal, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lun fi'lu amrin, fi'il amr, kata perintah. Mabniyun ala harfi nun, dia mabninya dengan dibuang nunnya. Wal alif wa awil wawu awil ya'u, sedangkan alif wawu ya in domir muttasil, domir yang bersambung. Mabniyun ala sukun, dia mabni ala sukun, fi mahli rafin fa'il, dia menempati marfu sebagai fa'il. Kemudian al-halatu rabi'ah, keadaan keempat, keadaan dari fi'il amr. Fi'il amr ada empat keadaan. Keadaan yang keempat, an yubna alal fathi, dia mabni dengan di fathah. Wa dzalika idza tasalat bi nunut taukid khafifatan kanat nawukuman wa akriman wastami'an wastaghfiran. Demikian itu terjadi jika bersambung dengan nun taukid yang khafifah. Nun taukid yang khafifah. Contoh kuman wa akriman wastami'an wastaghfiran. Aw sakilatan, atau nun taukidnya sakilah. Nawuku manna wa akrimanna wa sami'anna wa staghfiranna. Qul wahidin min hadhil af'al, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lu amrin, fi'il amr mabniyun 'alal fathi, dia mabni 'alal fathi. Litisali bi nun taukid, karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa nun taukid khafifah aw tsaqilah harfun. Nun taukid baik dia khafifah maupun sakilah, ini huruf. Jadi nun taukid itu huruf. La mahalla laha min al-i'rab, dia tidak menempati i'rab, jadi tidak bisa di i'rab. Jadi dia hanya sekedar nun, nun taukid khafifah atau nun taukid sakilah. Jadi tidak memiliki kedudukan, tidak jadi fa'il atau maf'ul atau yang lainnya. Tanbihun, perhatian. Qalu musannif, ucapan penulis, wal amru majzumun abadan, fi'il amr itu majzum selama-lamanya. Ai anahu ya'milu mu'amalatal mudhari al majzum, maksudnya dia itu diperlakukan sebagaimana diperlakukannya fi'il mudhari yang majzum. Li'annahu yubna ala sukun wal hadaf, karena dia mabninya dengan sukun dan hadaf, dengan disukun dan dibuang. Kama anal mudhari al majzum yujzamu bihima, sebagaimana fi'il mudhari, dia fi'il mudhari itu dijazam, dan jazamnya dengan apa? Dengan sukun dan juga dibuang. Wa ala dhalik qawlu abi rif'ah al-masyur, yang menunjukkan hal tersebut adalah ucapan Abi Rif'ah yang terkenal. Ini ucapan penyair. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ayyaman yafhamu. Wal amr, amr itu mabniyah apa? Ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Yujzamu bihi mudari'uhu. Fi'il amr itu mabninya seperti jazamnya fi'il mudhari. seperti fi'il amr, majzumnya seperti jazmnya fi'il mudhari. Ayyaman yafhamu, wahai orang yang memahami. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kan matinya empatan ya. Kan kalau kita yang sudah kita baca di tasrif itu kan misalnya if al itu. Iya. Itu kan if al kan sukun. Iya. If ala tadi yang fathah iya. Tadi. Iya. If alu waw tadi. Iya. Dan if ili tadi kan yang mutabah iya. Itu. Mana semua mutabah? Itu kan baru fathah itu. Kalau yang sebenarnya yang ini mabni al fathah itu untuk wajan apa wajan? Mabni al fathah yang ini. Yang larobiah. Iya, yang nun nun ini. Apakah nanti yang sulasi majid ke atas atau gimana? Yang ini ya, kalau robi ini ya. Iya, kayak istighfiron nih misalnya. Ini kan dia bersambung dengan non taukid khafifah. Sehingga dia mabni al fathah. Oh dia ditemukan itu ya? Iya. Karena dia bersambung dengan non taukid sehingga dia menyalam fathih. Oh berarti bukan bentuk aslinya ya? Iya, bukan. Ini yang berarti yang di tajrifan itu yang tiga tadi berarti ya? Iya. Yang sukun kemudian ngano alif isna. Nambaturub ilat ini? Yang mana? Yang buang huruf ilatin ya. Itu. Kenapa? Itu berarti ya, no? Yang fi'il mantinya yang ada huruf ilatnya berarti ya. Jadi ini kan ini loh. Ya sesuai tanbih ini, sesuai yang perlu diperhatikan tadi. Amr itu jazmnya seperti fi'il mudhari. Fi'il mudhari jazmnya apa? Dengan disukun atau dengan dibuang huruf ilatnya. Jadi enggak semata-mata semua sukun tapi seperti fi'il mudhari. Fi'il mudhari di saat apa? Bersambung dengan ini kan kayak bersambung dengan alif isnain ya mukhot manas mukhot tawau jamaah ini kan seperti fi'il mudhari seperti fi'il mudhari ketika di jazm misalnya kuma sama kumu ini kan seperti yakumani asalnya yakumani ditambah lam yakuma yakumuna menjadi lam yakumu jadi di sini pembahasan pas apa nawu di sini tidak bisa langsung diterapkan dalam sorok secara keseluruhan ya. Kan ilmu nahwu sama sorof berdampingan, jadi bukan di langsung cocokkan sekaligus harus sama enggak, tapi sama-sama berjalan dan saling melengkapi lah. Nah, jadi di sorof kita pelajari hanya nomor anta antuma antum anti antuma anturna itu yang fi'il amr, padahal di sini disebutkan fi'il amr itu ada 4 bentuk mabniya kan 4 keadaan mabni sukun mungkin sesuai kul yang disukun terus kalau bersambung dengan non inas ini yang juga sesuai keadaan kedua ini yang tidak ada berarti yang keadaan kedua ini memang yang berada di jilid 3 nah benar di jilid 3 ini seperti ini harfil ilah, karena jilid pertama kan dibuat dipermudah. Sedangkan keadaan ketika harfu nun ini, yang harfu nun ini yang seperti fi'il mudhari ketika jazm. Mabni alal fath ini malah ya juga seperti fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun ta'kid khafifah maupun sakilah. La yasunan wa la yakunanna dalam matan ucapan mu'alif gimana? Wal wal amru majzumun abadan iya. Madi maftuh akhir abadan, madi selamanya, akhirnya itu di fathah. Sedangkan amr ini selama-lamanya di jazm. Nah, padahal jazm ini bermacam-macam. Mana masih ada yang perlu ditanyakan? Ini nafil lama berarti dia, artinya kita dia simak berarti ya, dari satu kata dari tasrif ke tanah. Iya. Waktu itu dia. Mungkin karena belum tahu bentuknya aja yang tadi ya. Yang tanya tadi. Belum ya. Belum tergambar di tasrifnya. Ya. Nah, mungkin nanti sudah sampai situ. Ya. Jadi kayak ini, kayak yang bersambung dengan alif isnin, koma, wa akrima, koma ini kan dalam jilid pertama sorof belum ada, koma ya kum belum ada, ini karena ada huruf ilat di tengahnya, koma, koma ya kum tengahnya huruf ilat. Sedangkan akrima sudah kita sudah lewati, af'ala yuf'ilu if'alun, akrim akrima akrimu. Yang di sorof enggak ada kayaknya yang halah robiah ini, yang dia mabninya fathi. Kuman akriman wasamian wasafiran ini enggak ada nih di sorof. Oh, itu memang ini ditambahkan dengan sudah nandaga sama khifah ini ya. Iya. Itu fungsinya apa kan? Artinya ya non sebagai penegasan saja. Benar diperintah itu. Untuk ya? Menegaskan ya. Oh, itu aja. Oh, man. Benar-benar sudah diperintah, perintahnya tegas. Benar-benar diperintahkan. Tekan kan itu. Iya. Jadi kalau tidak serba nanti ketemunya tiga tadi berarti ya. Iya. Sukun, bangilat, sama Nuhanun tadi ya. Iya. Ya pun yang fatah ini karena dia ditemukan dengan nontok dan sama kita. Iya. Berarti yaitu yang tanbih itu yang betul benar-benar diperhatikan. Ini ya. Amr mabninya itu seperti mudhari' yang dijazm. Karena mudhari' jazm kan seperti itu, harfu nun, harfu harfu ilah, disukun juga. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid khafifa sama sakinah kan fi'il mudhari', dia posisi apa? Mansub. Nah, yakulan, nah, yakulu ditambah nun yakulan, nah. Dia mabni alal fathi dari fi'il mudhari'. Kalau bersambung dengan nun taukid khafifah sakinah, dia mabni alal fathi. Mungkin setelah ini ya kita baca. Nah, ya setelah ini gimana? Lanjutkan. Qala syarih wa ta'ala wa amal mudhari' fi'il mudhari' fa hukmu hukumnya anna taratan yakunu mu'raban. Terkadang fi'il mudhari' itu mu'rab, bisa berubah-ubah. Wa wal aksar, ini yang mayoritasnya, kebanyakannya dia bisa berubah-ubah. Wa taratan yakunu mabniyan, dan terkadang dia juga mabni. Fi'il mudhari' bisa mabni, bisa mu'rab. Fa yakunu mu'rab bi syartin alla tattasilah bi nunun inas wala nun taukid. Dia mu'rab syaratnya apa? Tidak bersambung dengan nun inas. Nun inas berarti hunna sama antunna. Wala nun taukid, dan tidak bersambung dengan nun taukid. Ini pembahasan tadi. Kalau dia bersambung nun taukid, dia bukan mu'rab lagi tapi mabni. Wa wa fi halati i'rabi marfu'un daiman. Dia dalam keadaan i'rabnya selamanya marfu. Jadi fi'il mudhari asalnya itu dia marfu. Hatta yadkhula 'alaina nasibun. Sampai masuk padanya perangkat nasab sehingga dia jadi mansub. Au jazimun, atau fi'il mudhari tersebut kemasukan penjazm. Faya jizimau, sehingga dia jadi jazm. Sawan kana rafu bi dhamma dhahirah aw muqaddarah. Sama saja fi'il mudhari tersebut asalnya itu dhammah, asalnya marfu, marfu'nya dengan dhamma dhahirah ataupun muqaddarah. Nawu yakumu, ini asal fi'il mudhari di marfu. Yakumu wa yas'a wa yad'u wa yaqdi. Yas'a ini yang muqaddarah, yad'u yaqdi juga muqaddarah. Maka Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Yamhaqu marfu wa yurbi marfu. Maka ulun min yakumu wa yamhaqu fi'lun mudhari'un. Masing-masing yakum sama yamhaku fi'il mudhari marfu'un, dia marfu li tajarrudi ma'anin nasib wal jazim, karena dia kosong atau lepas sepi dari penasab maupun penjazm. Wa alamatu rafi ad-dhamma dhahira, tanda marfu'nya dengan dhamma yang nampak ala akhiri, pada akhirnya. Wa ma adahuma, dan adapun selainnya fi'lun mudhari'in marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazim. Selainnya mana? Yaitu selain yakumu sama yamhaku, yas'a, yad'u, yaqdi, wa yurbi. Ini seluruhnya ini marfu, sama-sama marfu litajarrudi 'anil nasib wal jazim. Karena tidak ada, karena kosong dari penasab dan berjazm. Alamat rafi, tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Kalau tadi yakumu sama yamhaku, ini dhammah dhahirah, dhammah yang nampak. Kalau selainnya yas'a, yad'u, yaqdi, ini marfu'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Ala akhirihi, pada akhirnya. Mana min dhuriya at-ta'adur, dia tercegah dari ditampakkan karena adanya udur. Pada yas'a, wasikol fil baqi, dan berat pada yang apa selainnya, yang sisanya. Ya ada oh yakdi ini berat. Faidah dah kalau alina sih pun nasbu. Jika nasabahu, jika fi'il mudhari' kemasukan penasab, nasabahu, penasab tersebut menasabkan fi'il mudhari'. Nahu contoh, lan yakuma Muhammadun. Ya, asalnya yakumu, kemasukan lan, lan ini huruf penasab. Sehingga yakuma, yakumu jadi yakuma. Au jazimun, jazimahu. Atau fi'il mudhari' kemasukan penjazem, sehingga penjazem tersebut menjazem fi'il mudhari'. Nahu lam yakum, asalnya yakumu lam yakum, kemasukan lam. Fa yakumu fi'lun mudhari' mansubun, maka yakum ini fi'il mudhari' mansub. Mansubnya kenapa? Bilan, karena ada lam. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada akhirnya. Wa yakum fi'il fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Yakum ini fi'il mudhari' jazm, dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dhahir ala akhiri, tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Wa mahmudun fil misalain fa'ilun, sedangkan Muhammad pada dua contoh ini sebagai fa'il. Ini jadi fi'il mudhari' asalnya marfu, ini yang telah sudah kita baca. Ini mu'rab ya, marfu ini apa apa yang barusan ini kita baca mu'rab. Jadi dia bisa asalnya marfu, kalau kemasukan nasab dari mansub, kemasukan jazm dari majzum, seluruhnya ini mu'rab, bisa berubah-ubah. Nah sekarang fa'inat fa'init tasolat di nunul inas bunia ma'aha anas sukun. Ini jika fi'il mudhari' bersambung dengan nun inas, maka dia mabni anas sukun. Nah wakauli ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na, yurdi'na, yurdi'na ini fi'il mudhari' mabni anas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan non inas, non non untuk perempuan, damirnya hunna. Wa ini tasalat nunun taukid khafifah kanat au sakilah bunia maha alal fathi. Yang kedua, jika fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid baik khafifah, khafifah maupun sakilah, maka dia mabni alal fathi. Nahu qawli ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, layus jananna walayakunan, layus jananna, ini non taukid sakilah, berat, nonnya ditasdid, layus jananna. Kemudian layakunan, layakunan ini taukid khafifah, keduanya mabni ala fathih. Kama taqaddam dalika fi mawadi' dhamma, sebagaimana yang telah lewat ini sudah dijelaskan pada tempat-tempat dhamma. Fi'il mudhari' asalnya terkadang mu'rab, terkadang mabni. Mu'rab tadi selama tidak bersambung dengan non inas dan non taqid, kalau bersambung dia mabni. Kemudian wala budda fil mudhari an yakuna mabdu'an bi harfi zaidin min hurufi arba, pasti wala budda ini pasti atau mesti atau harus fil mudhari, pada fil mudhari an yakuna mabdu'an, dia diawali bi harfin zaidin dengan huruf tambahan min hurufi arba'ah, dari empat huruf ini, waya al hamzah wa nun wal ya wa ta, hamzah nun ya dan ta. Al majmu'a fi qaulika, yang terkumpul pada ucapanmu ana itu, hamzah nun ya ta, ana itu ini bahasa Arab ya. Maknanya adraktu, aku mendapati. Au qauluka atau ucapanmu, hamzah nun ya ta ini dikumpulkan dalam satu kata, na'aitu. Na'aitu bermakna ba'udat. Apa? Ba'udtu. Nah, maknanya aku jauh. Na'a itu artinya aku jauh. Aku luka atau firm, ucapanmu ataina atau na'ti bimana al-maji datang. Intinya huruf fi'il mudhari di awal ini hamzah non ya semata. Setiap fi'il kalau di depannya salah ada salah satu ini berarti dia fi'il mudhari. Wa yushtaratu fi hadhihi zawaid an tadulla ala ma'nan wa wa at-takallum awil khitab awil ghaibah. Dan disyaratkan pada tambahan ini dia menunjukkan suatu makna. Maknanya apa? At-takallum. Maknanya at-takallum yang berbicara. Awil khitab atau yang diajak bicara. Awil ghaibah atau orang yang dibicarakan. Fal hamzatu tadullu alal mutakallim wahdah mudzakkaran kana aw muannasan nahwu akumu. Hamzah ini menunjukkan yang berbicara sendirian. Jadi satu orang yang berbicara itu satu orang. Mudzakkaran kana aw muannasan, baik yang berbicara itu laki-laki maupun perempuan. Kalau hamzah berarti satu orang. Nahwu akumu, aku berdiri. Nah, aku ini yang mengucapkan laki-laki juga aku, kalau perempuan juga bilang aku berdiri. Manun tadulu ala mutakallim al muantam nafsahu au ma'ahu ghairuhu. Sedangkan non ini menunjukkan al mutakallim yang berbicara, al muantam nafsahu yang berbicara tersebut mengagungkan dirinya seperti Allah dalam Al-Qur'an, nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian, padahal Allah satu tapi lafaznya jamak nahnu. Ini berarti mu'adzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Au ma'ahu ghairu, lafaz nunni nahnu, nahnu ini berarti yang berbicara ada sama orang-orang yang lainnya, bersamanya ghairu, orang-orang lainnya. Jadi orang banyak yang berbicara, orang banyak. Nahwu nakumu, kami berdiri. Nah, kami ini bisa tiga orang atau lebih. Anta takumu, walia tadulu alal ghaib, ya menunjukkan ghaib, orang yang dibicarakan. Nahwu zaitun yakumu, yakumu. Ya sebelum kaf yakumu, ini ya untuk ghaib. Wata tadulu alal mukhatab awil ghaibah, sedangkan ta ini bisa menunjukkan orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Yang dibicarakan ini perempuan. Nahwu anta takumu, anta takumu, takumu ini mukhatab, kamu berdiri. Wanau hindun takumu, hindun ini orang ketiga perempuan, takumu ghaiba. Fakulu min akumu wa takumu wa ya wanakumu wa yakumu wa takumu fi'lun mudhari'un li wujudil harfi zaid fi awali. Seluruhnya ini fi'il mudhari karena terdapat huruf tambahan di awalnya. Fa in kanat hadhil ahruf asliyatan ghairu zaidah, jika huruf-huruf ini huruf asli bukan tambahan. Nahwu contoh akala, di situ akala artinya bukan aku makan tapi apa? Dia makan. Akala. Wa naqala, naqala di situ bukan kami, kami berkata bukan, tapi naqala artinya apa? Kami pindah. Itu bukan kami apa? Dia. Dia berpindah. Wa ya Isa, dia diawali ya Isa. Ya Isa. Wa ta Isa. Ta Isa. Ta Isa ini bukan domir anta, tapi dia tetap iya, tetap apa huwa. Ta Isa. Aw kanat zaidah lakinna la tadullu ala makna al mutaqaddam. Atau huruf tersebut bukan huruf asli, tapi dia huruf tambahan, akan tetapi tidak menunjukkan makna yang telah lewat, tidak menunjukkan mutakallim, tidak menunjukkan mukhatab, tidak menunjukkan ghaibah. Nahwu akrama wa narjasa wa yarna'u wa ta'lama. Wata'allama. Ini diawali hamzah, diawali non, diawali ya, diawali ta. Ini tambahan, tapi dia bukan bermakna mutakallim atau mukhatab atau ghaibah. Kanal fi'lu madian. Bahasanya fi'il-fi'il ini fi'il madi. Akroma, narjasa, ta'alama. La mudari'an, bukan mudari', wallahu a'lam. Ada kesulitan. Jawab di murja lagi pelan-pelan. Tadi agak itu yang fil amr tadi. Karena masih mikir yang fil tajriban itu. Oleh tajriban belum ketemu yang ini. Ya. Karena di jilid 3 sih tadi. Oh gitu. Enggak ketemu. Ini namanya mendahului ini. Iya. Nah, ini juga yang bersambung dengan non sakinah sama taukid khafifah atau sakinah, ini kan juga enggak ada di tasrifan. Itu apa memang nausorof, memang ilmu sendiri-sendiri, dan tapi dia butuhnya digabung, bukan bersatu dicocokkan pas semua enggak, tapi dia intinya saling melengkapi. Bahwa taala a'lam bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kalau masih ujian, jadi